Punya cerita dengan judul Wewe Putih Sing Baureksa Kedung Macan, kiriman Albert Jimatres Sejati. Nyoto sing tak alami tahun 2007 wulan karo tanggali aku lali. Ning aku eling dina kuwi jemah malam setu sasi suro. Mangkene ceritane. Kaya biasane bibar sembayang isak ka masjid sisih omahku, aku ngopi sinambi linting bakul gawe rokok. Maklum urip ning desa yen ora duweni penghasilan maton, ngrokoke trimo tengwe tegese linting dhewe. Kopi tak seruput banjur rokok tak sedot. Pancen enak tenan. Kopi bubuk anggone ndeplok mbahku senajan ora lembut kaya kopi gawean pabrik, tapi aku yakin iki luwih apik tinimbang olahan mesin. Biasane anggere bengi omahku gawe kumpul para sinoman, nanging bengi iki kok katone rada sepi. Ora suwe banjur koncoku teko sebut jenenge. Omah apa kondi? Omah sepi anek bocah nek pos ya gak enek cah nongkrong. Tak gawene kopi ya. Matur suwun. Aku tas ngopi tok. Terus rene iki. Ayo dene aku ya males gawekno kopi kuwe to Lili. Oh ya dulur, lali durung pitepangan. Jenengku Muing saka desa Prambon Kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek. Mula dimaklumi yen logat kura bisa cara Janagarawan. Wis ana sejam aku lan Yusuf jagongan ngalor ngidul. Banjur teko meneh tanggaku sing jenenge Yayan. Ayo nyetrum nyuluh iwak ae timbang turu sore. Ajake Yayan sing isih teko kadoan. Wah, cocok iki, banyu kali ya wis rada asat, mesti akeh iwake. Jawab Yusuf sajak semangat. Tapi gawe colok di mari sapa? Tenang ae, aku duwe lampu petromak tinggalane Mbah Lanang, isih kenek tak dandani wingi. Setrume aku yo duwe, bakal tak servisne atine awan mau. Wangi sulang Yayan mangkono. Oh iya, dimar utawa lampu petromak kuwi dimar gedhi sing gawe minyak tanah terus dikumpul iso nyala padang. Biyen sak durunge enek listrik digawe acara-acara kaya slametan sak pinunggalane. Nanging saiki wis akeh sing ora nggunakake jalaran listrik ya wis ana. Barang disiapke kaya arit, setrum, petromak, kepis, ada iwak. Banjur budal menyang kali sing kira-kira 300-an meter sisih etan disoku. Bismillah, golek tangan muga-muga entuk akeh kena gawe lawu sesuk. Batinku sinambi jangkah metu saka ngomah. Kali katon sepi mampring jalaran adoh pomahan. Mung swara kewan wengi sing ngancani anggonku nyuluh iwak. Siji loro telu iwak wis tak wadahi kepis. Ora krasa mlakuku wis tekan sorwit gestole sing diarani danyangan selakar. Biasane nek isore wit gedhe kuwi akeh iwake. Tapi bengi iki kok ora katon siji-siji yo. Banjur aku jawab marang penunggu pendanyangan kono. Mbah, jaluk iwake tak gawe lawuh. Ayo leren dhisik sambil rokokan karo ngumpa dimare. Raja Yusuf sing katon rada gelo mergo ora pati akeh olehe, padahal mlakune nurut kali wis luwih sekilo adohe. Banjur kabeh lerenek sisih wit besole. Sinambi rokok-rokokan mbaku lintingan anggone sangu teko omah. Aku wong telu wis kulino metu bengi dadi rasa wedi wis ora dirasa turut panggonan wingit. Kira-kira wis setengah jam anggone leren banjur Yayan ngajak budal maneh. Yo, mlaku meh selak wengi. Kondone Yayan karo nyangklung aki gawe nyetrum. Aku meneh kira-kira ana 3 kilo anggon kulurut kali ngalor parane ngliwati alas uga tegal. Ora krasa aku wis tekan desa liya sing kletan gunung selakar kuwi mau. Kaline pasti oleh etane desa kuwi, kaline ngepangi wolanengen. Sakisore tempukan tawa gathukane kali kuwi ana kedung sing diarani Dungmacan. Mbuh, apa sebabe kok diarani Dungmacan aku ora ngerti. sisih kulon selawe metrono punden kang diarani Siraman, jarene Mbah Yen kono kuwi tau digawe ngedusi Demang. Desoku nalika arep dikubur, mula diarani Siraman. Tenan orane aku ora ngerti. Sak sekitare punden uga kedung kuwi pancen kondangan keri. Pas oleh ngisore barongan orito dapuran orito pring dalah makpet. Dimar mati sak nalika langsung katon peteng gedhek. Kok mati sup? Pitakoni Yayan. Mbah, coba tak kumpone. Wangsulane Yusuf sinambi mentas saka banyu. Bola bali dipompa ora bisa nyala, padahal minyake ya isih kebak. Coba digorono wae. Ujare Yayan sambil nuding watu sing ana pinggir kali Pasir Lore anggon kulungguh. Dilalah bareng tekan watu kuwi dimari murup meneh. Katon padhang sak kiwa tengene. Banjur aku lan koncoku njegur banyu meneh. Biasane akeh iwak sing ana kene, tapi kok iki blas babar pisan ora ana. Pikirku rada gak penak. Ora suwe banjur oleh iwak cengor utawa jenis iwak kutuk, lumayan oleh siji ritik. Pas teko ngisore barongan ori mau mapet dimar mati meneh kaya sing wis-wis. Atiku mulai ora. Wis, ayo ngitulae karo mulih. Ujare Yusuf ajae ra kepenak. Bareng aku wis oleh kidul kedunguwi. Dimar dipompa iso nyala meneh. Mak biar katon padhang kabeh. Tanpa ana sing duweni gunem apa-apa wong telu mlaku terus ora nyetur meneh mergo wis krasa gak kepenak. Kira-kira 500 meter kedungku Yayan ngajak leren. Sinambi mompa dimar ben tetep padhang aku nyemet rokok. Kira-kira 15 menitan anggone leren dilalak mak clorot-clorot kaya tatip utawa kilat sing mertandani arep udan pas ana ndure kedung macan mau kamangka kuwi mangsa tiga rano dan babar pisan. Takonku marang wong-wong. Jawabe kanca-kancaku lirih. Wis, yo bali wae liwat dalan, pasang liwat kali meneh. Olae yo wis lumayan kok e. Ujar Yusuf sajak wedi. Banjur aku wong telu mlaku liwat dalan ana pinggiring alas kira-kira meh 2 kilo adoe. Omah wis jam 1. Digoreng orang kuwi ya sego diwule ya ecek akeh. Ujare Yusuf. Cocok. Ya nek diwule disambel sing pedes, lalape kemangi jan nyampeng tenan. Jawabku semangat mergo wetengku wis krasa perih. Banjur iwak diresi itu digoreng ora ana rasa apa-apa wektu iku liyane weteng perih. Iwak wis mateng, sambel wis temawis. Sego diwul katon kemeluk mergo tas dipanasi. Kabeh njur podo mangan tapi aneh. Aneh. Iwak cengor sing mulai nek kedung macan ora ana sing wani mangan mergo wedi. Padahal sing gedhi dhewe ya mek iwak kuwi. Lah, rasa percaya ngono kuwi. Kabeh ki wong iwak ki ya makhluke Gusti Allah. kon mangan kok padha wedi. Ujarku karo mangan iwak cengor utawa kutuk kuwi mau. Wah, jane nak tenan iwak iki, kandhaku ning wong loro kuwi. Bubar manganan banjur aku pamit bali karo Yayan mergo wis jam 3 esuk. Krasa keselan wareg dadene awak rasane pingin turu. Oh iya dulur, nek teras omahku ana amben to lincak pring sing biasane gawe nyantai. Letak kene ae karo ngenteni subuh. Mengko nek kamar iso-iso subuh ra tangi malan, wong ya wis jam 3. Pikirku mangkono. Karo delene sirah ning pinggir amben aku nyandak radio nasional ngrungokake wayang. Dodok ya damel tak lugiro. Wong ora tinggal dalangan colong prai kelakon swata mbok bali ora nganggo kuping iki mengko. Mbak sembani reng ulun. Kesel mergo mlaku tas nyetrum uga swara musike wayang kaya-kaya mripat iki ora kenek tak gawe melek. Mongko niatku gak turu ngenteni subuh nanging mak plus ku keturon. Aku mimpi aneh. Rumangsaku ana wong wadon ayu gawe klambi putih, rambuté dawa karo raine sajake nesu weruh aku. Banjur wong wadon kuwi kandha karo getak-getak. Balikno anakku. Apa kowe sing melu aku? Wong wedok kuwi karo glandang tanganku. Aku banjur mangsuli uga karo nesu mergo aku ora rumangsa nggawa anake. Anakmu sing ndi? Aku ora nggawa anakmu, aku ora ngerti. Kowe sapa? Banjur wong wadon kuwi meksa supaya aku mele dheweke karo nyekel tanganku. Aku brontak sinambi misuh sak banterku mak biar jenggela aku langsung tangi. Bapak uga Mbak Yuku banjur metu marani aku. Nglindur po nyapa kowe iki? Kok bengok-bengok? pitakoni Mbak Yuku mangkono. Mimpi apa kok bengok-bengok? Pitakoni bapakku kalem. Kurang ngipi apa-apa, Pak? Jawabku ngapusi. Ora suwe adzan subuh memandangi masjid sisih omahku. Aku banjur menyat nek sumur wudu. Nanging aneh, koyo-koyo aku diwenehi rasa wedi campur gak kepenak sak bubare ngipi kuwi. Nanging aku ora duwe pikiran aneh. Banjur aku sholat subuh nek masjid. Biasane aktivitas awan iki ora liya ya mung endang-endang ning sawah sinambi golek suket wedhusku. Aneh. Rasa wedine ati ora saya ilang tapi tambah nemen. Kaya-kaya nyandi mlaku ku ana sing netutne. Nanging aku ora crita sapa-sapa sampe bengi malam Minggu bubar salat Isya, aku ning kamar wae supaya atiku tenang pikirku. Jam 11 bengi banjur aku metu nek emper terasku sambil ngopi lan ngerokok. Saya wengi saya sepi aku ngrungokke radio tak gawe nglipur atiku sing rasane ra karu-karuan. Kliwat jam 12 rasa wedine ati saya tambah nemen. Tak salat sunah nek masjid tae sapa ngerti iso ilang rasane wedi, ucape batinku. Banjur aku menyat ning masjid sing sepi jalanan wis jam 1-an. Sakwise sholat, aku banjur wiridan ngamalke ilmu sing diijasane teko mursidku. Tansaya suwele kuwirit, tansaya wedi rasane ati. Ora suwe kupingku krungu kaya ana wong akeh banget sing padha nggawa sepatu bot ngubengi masjid sampe swarane krungu banter. Kuat banjur tak lereni anggone wiritan. Cepet-cepet aku mulih terus mlebu. Sesuk bengi bubar sembahyang maghrib aku langsung turu. Pikirku sapa ngerti tak gawe turu iso ilang. Nanging pas jam 12 aku tangi. Aku eling yen durung salat isak tapi rasa wediku kaya-kaya ora wani metu kamar. Padahal sak durunge aku ora pernah duwe rasa wedi ngene iki. Bismillah tak niati salat nek masjid sapa ngerti sing ganggu aku terus kaleh. Aku banjur nekat metu omah budal nek masjid salat isak tak bacutke salat tahajud. Banjur aku wiritan kaya wingi. Aneh. Suara kaya wingi teko meneh malah saya nemen kaya-kaya masjid arep ambruk. Kanti mantep ing ati aku ndedonga marang Gusti Kang Akari Jagat supaya didone teko barang alus. Ora sudo tambasan saya nemen rasa wediku. Aku banjur eling yen Pak Di sing saiki wis tilar donya. Adik saka almarhum simbok kuiku wong sepuh kang linuwih sing kondang ilmu jawane sebut ae jenenge Mbah Ni. Tak jaluk tulung bae saka ngerti lantaran dheweke Gusti ngijabahi. Hatinku yakin. Aku banjur moro menyang omahe Pak Di sing omahe jarak telung omah karo omahku tenai sisih kulonku. Wis kaya biasane Mbah Ni kuwi awet bocah tekan tuwek ora tau turu sore. Kebeneran wonge pas ana emper lunggu sambi ngrungokke wayang dalang Anom Surata. Jog-jog ya gamru tak lungguh. Wong ora tinggal dalang colong bae kelakon Surata mau bali ora ngaku kuping iki mengko. Mbak Sembani reng ulun. Mbah aku ditulungi sambatku karo Mbah Ni sing kudune tak kudang Pak Di. Tapi sarene wong-wong udang Mbah banjur aku melu-melu nyeluk Mbah. Ora ana jawaban namung dem-dem tak sambi nyedot rokok klobote jeru-jeru. Banjur tak critake kedadian awit aku budal nyetrum sampai sing tak alami bengi iki. Suwe Mbah Ni ora jawab apa-apa banjur wonge mangsuli. Ya aku iki sapa? Jawabe kaya-kaya wonge rumangsa ora bisa. Pancen wis dadi watake sing ora duweni rasa rumangsa, senajan wonge rumangsa iso. Banjur wonge mangsuli maneh. Aku iki ya mung nenuwun marang Allah. Jawabe kalem kanthi swarane sing gedhe ngatonake wibawane. Banjur Mbah Ni umik-umik maca japa. Bismillah. Singgah, singgah, kalau pesat menungso lewat tekan kukulo sani, ngarep kaki mburini ni. Si rojo ganggu gawe marang aku. Aku anak setan Abu Lahab kang mangkoni pulo Jawa. Itu yang gue moco jopo montro. Aneh. Angin kaya-kaya teko sasat arep lubuh ke omah. Suara kaya gemlegeret tansah rentep kaya ora pedot-pedot persis kaya kembang api tahun baru. Rasa wedi kura kaprah. Sakwise maca japa mantra banjur disebul bumbunanku karo dusa piraiku. Sak nalika maklap biar biar kaya-kaya nok kilat putih mumbul teko sirahku disusul swara bledos. Mak gradak-gradak kaya swara watu krikil disawatne ana es des emper omahe Mbah. Dilalah kersane ngalah. Sak nalika padhang atiku rempat dan kaya sing wis-wis. Aneh. Suara sing gemelgar sing ana dhuwur omah amung aku lan Dani. Mongko ing jero omah Simbah Wedok Turuga gandeng kiwa tengen ya akeh omah sing kabeh isih anak turune Mbah. Suwe Mbah Ni meneng tanpa ucapan sak bubare kuwi. Banjur dhewe ngomong kanthi kalem lan swara gedhe gambarake wibo kang dianggep wong lering sepuh ana desaku. Sertia. Sengetutnya kue kue wewe putih sing bau reksa kedung macan. Upomo kok asep utawa kue turu gawe kloso toti kalapan dan ora wurung bisa-bisa nyawamu kebawa. Mak jelep dodoku kaya ambrol krungu jari Mbah kukui. Banjur wonge ngomong maneh. Jodoh pas regep sholat, wirid, banjur umong sobong songunu kue wedi. Mertenono, wingono ya makhluknya Gusti Allah. Nek duwe penjaluk langsung neng Gusti Allah. Beda menungso anggar dungo isek mandek tekan malaikat banjur disampek nene pangeran. Yorung mesti dikabul nih. Ojo kok kira yen kue wis wirid banjur sing setan wedi. Jin-jin podo wedi. Durung mesti. Ujarin Mbah Ni paring pitutur. Besok menang yen oleh iwak cengon nek kedumatan prasah digawa bali. Kuwi ngoni-ngone sing ndawrek sapa no membo dadi iwak. Kaya sing mbok pangan wingi. Mula kowe ngipi kon balekne anake. Kondone Mbah Ni. Krungu pitutur kang mangkono banjur aku sadar yen jin kuwi ya duweni alam sing ana batese antaraning alam donya lan alam gaib. Mula rasah ganggu marang liyan yen ora pingin diganggu. Matur suwun Mbah Ni, muga-muga Sang Hyang Wenang maringi papan panggonan kang sae, asal syafaat saking Kanjeng Nabi ing dinten kiamat benjang pitutur uga piwulang mutak gawe teken anggonku mlaku nek dunya iki. Muga-muga aku bisa ngemban pituturmu nalika jenengan isih sugeng wonten dunya. Cukup semene dulur, pengalamanku sing ora bakal tak lalekne. Muga-muga ana manfaate sing kena gawe tulodo. Suwun salam jimatres teko aku bocah Galek 212. Salam misteri, salam jimatres.